Mitra bisnis, kantor Bea Cukai memusnahkan minuman beralkohol senilai hampir 5,5 miliar rupiah. Pemusnahan barang atau produk yang disita akibat masuk secara ilegal memang sering dilakukan. Di sisi lain, produk atau barang sitaan tersebut terkadang masih dalam kondisi baik, sehingga sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, misalnya dengan cara dilelang dan hasilnya dimasukkan ke kas negara. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengusaha sepatu, Yongki Komaladi. Pak Yongki, apa komentar Anda? Kalau menurut saya, pemusnahan secara hanya untuk membuktikan ke masyarakat bahwa barang ini legal, bahwa itu kita melakukan suatu tindakan yang benar-benar tegas, it's good. Tapi kalau kita lihat secara keuangannya, sayang sekali barang-barang yang kita bisa gunakan. Karena kita memang aturannya tetap ada bahwa yang telah melaksanakan ini harus kena hukum. Oke. Nah, barang ini jangan dibuang dengan mubazir. Barang yang ada ini bisa kita manfaatkan untuk sesuatu, misalkan kita pelangkah kepada masyarakat yang berminat, atau nanti uangnya ini kita bisa sumbang kepada masyarakat yang membutuhkan, yang mana di Indonesia sangat butuh dengan bantuan-bantuan yang dari orang banyak yang punya uang lebih. Nah, daripada kita buang begitu aja, lebih baik kita sumbangkan kepada masyarakat yang kurang mampu dari hasil penjualan itu, di mana ya kita cek semuanya, kalau berbentuk bahan raw material atau kendaraan kayak kapal, itu kan bisa dimakan untuk petani-petani kecil, kita sumbangkan ke mereka, yang dimana ini kan juga satu hal, jadi hal sudah dijalankan, maksud saya. Bagaimana dengan kekhawatiran adanya penyelewengan jika dilakukan lelang? Ya, kalau ditakutkan penyelewengan dengan orang yang bersangkutan, ya itu harus kita sendiri mengaca diri gitu loh. Kalau kita istilahnya kayak makan buah semalakama, dikasih salah nggak dikasih salah, ya kembali lagi dua-duanya semuanya juga harus kembali lagi koreksi diri kita gitu. Kalau kita bilang secara hukum memang itu salah, tapi secara kalau dibuang mau basi, tapi takut ada penyelewengan. Jadi negara ini mau dibawa kemana kalau bicara begitu kan? Kalau saya pikir kembali lagi, kita ini kan satu sebagai tugas alat negara yang mempunyai amal ibadah untuk kepentingan masyarakat. Itu harus dijalankan dengan amal ibadah yang sepenuhnya, karena kita sebagai orang yang punya suatu tujuan yang baik, ya kita isi perut boleh, tapi juga ingat juga kepentingan, namanya kan sebagai yang dipilih oleh masyarakat, bahwa Anda adalah orang pilihan yang menjaga dan melindungi dan memberikan satu tindakan yang baik dan tegas untuk kepentingan orang banyak. Harga pelelangan dikhawatirkan dapat merusak harga pasar. Kita lelang kepada orang-orang yang tepat. Mungkin kita kan melelang barang kan pada orang yang butuhkan juga, bukan? Nah, inilah namanya pelelangan itu kan bebas siapa aja. Tapi sekarang kita lebih teraras. Demikian Yongki Komaladi. Saya Kiki Wijaya.